Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sampai halaman 16. Hah? Oh, 11. Oh iya, latihan umum. Sudah kan dibahas kemarin latihannya? Terus PR tuh, surat An-Nas. Sudah belum? Belum. Coba Pak Don, surat An-Nas. Tambahan. Sebutkan mana isim, fi'il, dan huruf dari surat An-Nas. Surat An-Nas sudah dihafal. Tak. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul fi'il. Terus. A'udzu fi'il. Terus. Bi. Bi fi'il. Isim. Huruf. Bi ada cirinya enggak? Bi itu huruf. Harful jar. Iya. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dibayangkan. Ya. Rabbi berarti isim. Rabbi isim. Nas isim. An-nas isim. Surat 5 ya. Terus. Malikin nas. Abu Salman. Malikin nasi. Iya, mana si, mana fi'il, mana huruf. Malikin nas, malik. Malikin nas, maliki. Sim. Terus an-nasi. Sim. Pak Abdullah. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahi. Apa itu? Ilahin nas, Tuhan manusia, sesembahan manusia. Fi'il ilahi. Coba kita cek dari awal. Qul itu fi'il kenapa? Dia sebagai fi'il amr, katakanlah. Qul dari qala yaqulu qul. A'udzu fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. A'udzu berlindung. Bisa a'udzu, ta'udzu, na'udzu, ya'udzu. Bisa kemasukan sa atau saufa. Dia apa? Fi'il. Bi huruf. Huruf apa? Jar, harful jar. Rabbi isim. Apa cirinya? Karena kasrah, khafad. Rabbi. Terus kemasukan huruf jar bi. Jadi dia pasti isim. Bi Rabbi. An-nasi isim kenapa? Atau apa cirinya? Khafad. Kasrah alif lam. Terus sudah khafad alif dan alif lam. Terus malikin nas. Maliki isim kenapa? Khafad kasrah. Maliki ada kan di situ. Maliki di huruf kaf dia kasrah. Kalau kasrah isim. Ya kalau lebih lengkapnya maliki itu mengikuti ataf kepada sebelumnya kepada Rabbi. Mengikuti Rabbi karena Rabbinya terjarkan maka maliki juga terjarkan kasrah. An-nasi isim cirinya kasrah. Di akhir ada kasrah apa an-nasi. Terus ada alif lam. Ilahin nasi. Sama. Ilahi isim. Apa cirinya? Ada khafad. Ada kasroh. Ilahi. Kenapa kasroh? Mengikuti yang sebelumnya. Rabbi. An-nasi. Sama isim. Karena khafad, kasroh, dan alif lam. Terus. Min syarril waswasil khannas. Abilham. Min syarril waswasil khannas. Ayo. Jabarkan. Mana isim, mana fi'il, mana huruf, mana harf. Harfun. Terus. Syarri isim. Cirinya apa? Khafad dan kemasukan huruf jar, yakni min. Terus al-waswasi. Apa? Isim. Cirinya alif lam dan khafad. Terus al-khannasi. Isim. Cirinya alif lam dan khafad, kasrah. Terus Abu Dihya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi. Alladhi isim. Isim apa itu? Isim mausul, kata sambung. Alladhi. Nanti belum belajar ya? Belum nyampe. Alladhi. Terus yuwaswisu isim. Isim mausul, kata sambung. Yuwaswisu fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Terus fi harfun, huruf. Terus suduri isim. Cirinya khafad dan kemasukan huruf jar. An-nasi isim. An-nasi isim. Khafad dan cirinya khafad dan ada alif lam. Minal jinnati wan nas. Pardon. Min harfun. Terus al-jin isim. Cirinya minal jinnati. Al-jinnati. Dan al-jinnya aja. Minal jinnati wan nasi. Al-jinnati ismun. Cirinya al-islam dan khafad. Terus wa harfun. Terus an-nasi isim. Cirinya islam dan khafad. Itu tentang apa, surat an-nas. Nanti bisa ketemu berapa huruf, berapa isim, berapa fi'il ya, dari perincian tadi. Kita lanjutkan halaman 11. Qala al-i'rabu wal bina'u. I'rab dan bina. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil 'amili. Yang namanya i'rab adalah perubahan, taghyiru perubahan. Awakhiri akhir-akhir. Al-kalimi kalimat atau kata. Bisababi dengan sebab dukhuli masuknya al-amili faktor. Nanti akan disebutkan faktornya apa saja. Mislu contohnya hadza talibun. Ini adalah seorang pelajar. Faktornya mana? Amilnya hadza. Hadza sebagai mubtada, pokok kalimat. Maka khobarnya harus marfu'. Dan ciri rafa'nya adalah dhammah. Yani contohnya talibun. Hadza talibun. Ra'aitu taliban. Contoh berikutnya, saya melihat seorang pelajar. Mengapa dibaca taliban? Tidak talibun, tidak talibin, karena ada amil faktor yaitu ra'aitu atau ro'a. Bisa ro'aitu, ro'aita, ro'aina, ro'aitum, dan yang lainnya. Jadi faktornya adalah fi'il ro'a. Artinya apa? Melihat. Karena ada fi'il ro'a, sehingga setelahnya mansub, ternasobkan. Setelahnya adalah maf'ulun bih, objek yang dia keadaannya dalam keadaan yang keadaan sebagai mansub, kedudukannya sebagai mansub. Setiap maf'ul bih pasti mansub. Ciri nasabnya apa? Fathah. Sehingga dibaca ra'aitu taliban. Marartu bi talibin. Contoh yang ketiga, marartu bi talibin. Saya melewati seorang pelajar. Mengapa dibaca talibin? Karena ada amil faktor yaitu berupa huruf jar ba, bi di sini. Bi talibin. Berarti dibaca talibin, tidak boleh talibun. Bi talibun tidak boleh, atau tidak boleh juga bi taliban. Bisa dipahami sampai sini? Paham Abu Ilham? Ngerti? Hah? Jadi yang namanya i'rab itu perubahan harokat akhir suatu kata. Yani bisa dibaca dhammah atau dhammatain, bisa dibaca fathah atau fathatain, bisa pula dibaca kasroh atau kasrotain. Apa yang membuat perbedaan harokatnya? Yang membuat perbedaan ini adalah adanya amil tadi, amil yang masuk, faktor yang masuk ke kalimah tadi, ke kata tadi. Ada amil yang membuat kata tersebut harus berdhammah. Iya. Ada amil yang membuat kata tersebut harus fathah. Dan juga ada amil faktor yang membuat kata tersebut harus kasrah. Dhammah adalah ciri utama marfu'. Ciri utama rafa', ya. Lafadznya, katanya dalam keadaan marfu'. Dan ketika di i'rab kita katakan ciri rafa'nya gitu. Jadi marfu' itu yang terrafa'kan. Mansub yang ternasobkan. Majrur yang terjerkan, terjarkan. Nanti akan diperjelas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini gambaran atau penjelasan singkat. Al-bina, sedangkan al-bina, bina secara bahasa bangunan, huwa adalah luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Al-bina adalah tetapnya akhir-akhir harokat suatu kata atau kalimat dengan satu keadaan saja. Halatan wahidah, satu keadaan. Yani amil apapun yang masuk padanya, faktor apapun yang masuk pada kalimat ini, pada kata ini, dia tetap satu keadaan, tidak berubah bacaannya, harokat akhirnya tetap tidak berubah. Mislu contohnya apa? Huwa. Anta, nahnu, ana, hadhihi, yani kata-kata apa? Isyarah. Atau bukan isyarah. Ya, ada isyarah hadhihi, ada juga isim dhamir. Yang dia itu tetap baik sebagai dalam keadaan terrafa'kan marfu' maupun mansub maupun majrur. Yani baik ada amil yang membuat, yang seharusnya membuat dia terrafa'kan, ternasabkan, terjarkan, dia tetap bacaannya harokat akhirnya seperti itu. Seperti huwa ya. Ra'aitu huwa atau ra'aituhu. Tidak berubah jadi ra'aituha. Beda lagi kalau ra'aituha ya. Ra'aituhi tidak bisa, tetap hu atau huwa dibacanya. Anta. Begit pula anta. Ra'aitu anta jadi ra'aituka. Tidak berubah harokatnya. Begit pula yang lain, yang lainnya nahnu, ana, hadhihi dan yang lainnya. Kalau hadhihi ra'aitu hadhihi. Saya melihat ini. Hadhihi talibatun. Tetap dia hadhihi dibacanya. Dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, tetap dibaca hadhihi, tetap dibaca ana, nahnu, anta, huwa dan seterusnya. Aqsamul i'rabi, pembagian i'rab ada 4. Raf'un, rafa'. Contohnya baitun, rajulun, kitabun. Rumah, laki-laki, kitab. Baitun sebuah rumah, rajulun seorang laki-laki, kitabun sebuah kitab. Yang kedua nasbun, nasab. Contohnya baitan, rajulan, kitaban. Sama artinya, cuma bacaannya beda. Bacaan atau harakat akhirnya beda. Dan tentunya kedudukannya dalam kalimat juga berbeda. Kalau baitun contohnya dalam keadaan sebagai khobar, hadza baitun, ini sebuah rumah. Ketika dia mansub, ternasabkan, maka dibaca baitan. Misalkan ishtaraitu baitan, saya membeli sebuah rumah. Rumah yang pertama dia dalam keadaan terofakan, cirinya dhammah. Rumah yang dalam kalimat kedua ternasabkan, cirinya fathah. Karena apa? Dia sebagai maf'ul bih, objek menderita. Khafdun. Yang ketiga khafad. Contohnya baitin, rojulin, kitabin. Yani ciri utamanya kasrah. Dakhaltu atau ya dakhaltu ila baitin. Saya masuk ke sebuah rumah. Rumahnya enggak tahu, punya umum. Sebuah rumah. Ya, terjarkan ila baitin majrurun, terjarkan bi ila dengan huruf ila. Yang keempat jazmun, jazm. Lam yaktub liyaskut la tajlis. Jazm contohnya lam yaktub, dia belum menulis. Ciri utamanya apa? Sukun di akhirnya, di huruf ba di sini. Lam yaktub Berarti dia jazm. Liyaskut, agar dia diam. La tajlis, janganlah engkau duduk. Ini semuanya fail ini terjazmkan. Cirinya sukun, mati di akhirnya. Yaitu faktornya. Mengapa dia dibaca sukun? Karena ada al-jazim. Faktor yang menjazimkan. Apa? Lam di sini. Yang kedua ada. Ini lam. Kalau yang kedua nih. Lamukai. Lam tujuan. Kalau yang lam yang pertama. Lam asli lam. Yang artinya tidak. Atau belum. Kalau lam yang kedua. Liyaskut. Contohnya liyaskut. Itu namanya lamukai. Lam tujuan. Agar dia. Diam. Begitu. La tajlis, la annahiyah, la larangan. Karena ada faktor-faktor ini, dia terjazmkan. Cirinya sukun atau mati. Falil asma'i min dzalika, maka untuk isim-isim dari pembagian i'rab tadi ada tiga. Ar-raf'u, rafa', wan nasbu, nasab, wal khafdu dan khafd. Wala jazma fiha, tidak ada jazm pada isim. Jadi hukum asalnya enggak boleh, atau sebenarnya enggak boleh di sukun. Kitab. Apa harusnya apa? Kitabun, kitabin, kitaban. Tapi karena kita ingin mewakafkannya boleh. Tapi kalau di sukun ditulis kitab, di atas huruf ba-nya itu sukun, enggak boleh itu. Kenapa itu? Berarti apa? Jazm. Jazm itu enggak ada pada isim. Jadi jangan di apa sukun di akhirnya. Kalau enggak tahu ya jangan diharokati. Kitab. Gitu ya. Walil af'ali min dzalika, dan untuk fi'il-fi'il dari pembagian i'rab tadi ada tiga juga. Ar-raf'u rafa', wan nasbu nasab, wal jazmu dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafd pada fi'il, tidak ada kasrah. Misalkan katabi, enggak ada. Adanya kataba. Ya itu. Kecuali kalau fi'il mudhari kemasukan al-jazim, lam sekarang. Roma yarmi, lam yarmi. Kenapa dia diakhiri kasroh? Karena kemasukan lam. Asalnya yarmi, ada ya lazimah, Roma yarmi. Karena kemasukan lam, dibuang huruf terakhirnya, huruf ilatnya, huruf ilatnya. Jadi lam yarmi. Nah, ini bukan berarti dia menyalahi aturan ini, tidak. Karena dalam sehingga dibuang huruf ilat atau huruf yang terakhirnya. Akhirnya ya terpaksa seperti ini, kasroh begitu. Tapi kalau enggak ada lam dan yang lainnya, enggak boleh kasroh. Roma yarmi. Nggak ada yang kasroh yang namanya fi'il. Al-ismu, isim ada dua. Al-mabniyu, al-mu'rabu. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Jadi kalau i'rab itu prosesnya, sifatnya, keadaannya. Adapun isimnya dia dikatakan mabni, bukan bina gitu loh. Atau mu'rab, isim ini mu'rab, bukan i'rab ya. Kalau i'rab itu proses perubahannya. Sedangkan al-mu'rab ada tiga. Marfu'un, mansubun, majrurun, makhfudun. Marfu'un contohnya kitabun, maradun. Mansubun contohnya kitaban, maradun. Sedangkan majrur, makhfud, sama saja majrurun dengan makhfudun sama. Contohnya kitabin, maradin. Nah. Al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili. Mabni adalah apa-apa yang tidak berubah akhirnya dengan sebab masuknya faktor atau amil. Mitlu contohnya darasa hadza. Ini telah belajar. Maksudnya orang ini, anak ini, laki-laki ini. Ru'aitu hadza, aku melihat ini, melihat orang ini. Melihat anak ini misalkan. Marartu bihadza, aku melewati orang ini. Hadza pada tiga kalimat ini tetap dibaca hadza, tidak berubah kan? Ini namanya mabni. Al-mu'rabu, sedangkan mu'rab huwa adalah ma taghayyara akhiru bisababi dukhulil amili. Apa-apa yang berubah akhirnya dengan sebab masuknya amil, faktor. Mitslu contohnya ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan, aku telah melihat seorang laki-laki. Bukan rajulun, rajulan. Kenapa? Sebagai maf'ulun bih objek. Marartu bi rajulin, saya melewati seorang laki-laki. Kenapa dibaca rajulin? Karena ada huruf ba, huruf jar. Walikulil asma'i al-mu'rabati alamatun khasatun sayati bayanuha insyaAllah. Dan untuk masing-masing isim yang mu'rab tadi, ada alamat-alamat, tanda-tanda yang khusus yang akan datang keterangannya atau penjelasannya insyaAllah. Ini keterangan penjelasan globalnya. Lihat kesimpulannya pada halaman berikutnya, halaman 13 ya. Al-asma'ul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab yang berubah ya. Mu'rab itu berubah harokat akhirnya, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, tergantung faktor yang masuk padanya. Isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Ciri-ciri i'rabnya dipelajari ya. Contohnya apa di sini? Waladun. Dia marfu. Alamatnya apa? Dhammah. Waladan mansub, alamatnya apa? Fathah. Waladin majrur, alamatnya apa? Kasrah. Seperti itu. Ya. Mungkin sampai di sini. Silakan dipelajari. Dihafalkan. Halaman 13. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mampu nanti di kerjakan PR-nya halaman 14. Ada PR nih halaman 14. Udzkuril marfu'a wal mansuba wal majrura wa ala mata kullin minha. Hah? Majrurun makhfudun, sama makhfudun. Ini sama khafdun, jarun sama. Sehingga majrurun sama dengan makhfudun, sama. Sebutkan yang marfu, yang mansub dan yang majrur serta alamat masing-masingnya. Halaman 14. Zalimuna sampai an aisyata. Siap, Lahdan. Abdullah gimana? Bisa diikuti? Harus nempel ke padon. Mudah-mudahan paham. Atau ke Bu Ilham. Harus sering ini, Abdullah. Sering ngobrol, sering murojaah. Jadi kalau mengandalkan kajian kadang sulit. Tapi kalau ngobrol enak berdua misalkan. Atau sama ya, boleh sama anak kapan-kapan, sama yang lain silakan. Jadi biar langsung kan, kalau berdua lebih enak biasanya. Sering dilatih kok. Karena juga sering belajar, pas kita sudah sering lihat itu salah. Nah ini latihannya. Kalau sudah bisa, dikerjakan latihannya halaman 14. Setelah memahami halaman 13 gitu loh. Ya enggak? Belajar dulu halaman 13. Badannya di luar kepala. Ya. Wa subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.